Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Oh iya, antum berdiri sampai angka panjang di angka 3 ya, tulisan di sana itu. Nah, angka panjang tulisan di situ tuh 15 ya. Sekarang kan 58 kan. Nah, lihat sampai 15. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i adalah al-ilmu lawan dari sifat ghaflah, lalai. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan uraian penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah alaih bahwasanya hati yang lalai adalah sebagai tempatnya syaitan. Dan syaitan itu memiliki dua sifat, waswas dan khannas. Karena itulah di dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kedua sifat tersebut, waswasil khannas. Waswas yakni memberikan waswas. Demikian pula ajakan-ajakan kepada diri seseorang untuk melakukan perkara kebatilan. Adapun khannas disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, maknanya adalah ketika seseorang dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla maka syaitan khannas. Makna khannas itu tukhfi, dia akan bersembunyi, dia akan lari dan menghilang dari diri seorang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan pada pembahasan yang akan kita sebutkan di malam hari ini, kita akan membacakan alinea yang setelahnya termasuk dari beberapa penjelasan yang berhubungan dengan sifat al-ghuflah, kelalaian. Wa ammal kasalu fayatawalladu anhu al-idha'ah wa tafritu wal hirman wa ashaddu an-nadamah. Adapun sifat malas, sifat ataukah perangnya yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat tersebut, sifat malas, akan melahirkan al-idha'ah, yakni seseorang dia menyia-nyiakan kesempatan. Wa tafritu, demikian pula tidak memanfaatkan waktu atau kesempatan tersebut, dia meninggalkannya. Wal hirman, dan dia akan mendapatkan satu keharaman dari kebaikan. Wa ashaddun nadamah, dan akan menghasilkan ashaddun nadamah, rasa penyesalan yang demikian besar. Ini sebabnya karena sifat apa? Malas. Yang pertama belum menyebutkan melahirkan sifat al-idha'ah, dia menyia-nyiakan waktu dan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin, al-idha'ah. Kemudian yang berikutnya at-tafrit, dia tinggalkan kesempatan tersebut disebabkan karena apa? Rasa malas. Nah, yang nantinya membuat seseorang diharamkan dari menjalankan kesempatan tersebut sehingga melahirkan asyadun nadamah, penyesalan yang demikian besar. Ini menunjukkan antara yang satu dengan yang lain itu ternyata saling berhubungan. Nah, saling berhubungan. Wa huwa munafin lil iradati wal azimah allati hiya thamratul ilm. Dan sifat malas ini menafikan keinginan dan tekad yang itu adalah termasuk dari buah al-ilm, buah ilmu nafi', buah dari kita mempelajari ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan adanya keinginan dan tekad untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita belajar, al-ilm, kemudian ternyata tidak ada pada diri kita keinginan. Keinginan itu lebih rendah ya dibandingkan al-azimah. Keinginan itu sebatas rasa ingin melakukan sesuatu yang dipelajarinya. Kalau al-azimah di atasnya, dia bertekad, memiliki tekad untuk mengerjakannya. Al-azimah atau al-azm itu di atas dari iradah, di atas dari kehendak. Nah, dan subhanallah beliau menyebutkan di sini buah daripada al-ilmun nafi' adalah seseorang memiliki satu dari dua sifat tersebut. Ima dia punya iradah, keinginan, atau dia memiliki al-azimah, tekad untuk mengerjakannya. Seperti contoh ketika seseorang faham kemuliaan dan keutamaan sedekah, dalam keadaan ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, maka ada irodah, ada keinginan dari dirinya. Keinginan, kalau semisal dia punya uang, dia akan membantu si fulan, dia akan meringankan si fulan, dia akan bersedekah kepada si fulan. Nah, itu irodah. Kalau di atasnya al-azimah, tekad yang kuat untuk dia bisa mengerjakannya, bukan sebatas keinginan saja, tapi ada tekad menunjukkan di sana ada rencana. Ada rencana-rencana kayak apa kalau semisal dia bisa mewujudkannya, sesuatu yang dia inginkan tersebut. Ini buah dari ilmu nafi'. Tinggal setelahnya yang ada kita evaluasi dari sekian banyak al-ilm yang telah kita pelajari dari sebelumnya hingga waktu saat ini. Kita perhatikan apakah ada pada diri kita al-iradah, keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang kita pelajari. Ataukah ada pada diri kita al-azimah, tekad untuk bisa mewujudkannya. Kalau semisal ternyata tidak ada pada diri kita salah satu dari kedua sifat tersebut, maka menunjukkan ada pada diri kita sifat al-kasal, sifat malas yang memadamkan dua rasa keinginan tersebut. Itu menunjukkan ilmu yang kita pelajari masih belum bermanfaat, butuh untuk terus belajar lagi dan butuh untuk terus melakukan muhasabah agar supaya keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut terus ada pada dirinya. Nah, fa inna man 'alima annaka malahu wa na'imahu fi syai'in talabahu bi juhdihi. Karena seseorang yang mengetahui bahwasanya kesempurnaan dirinya dan nikmatnya dirinya ada pada sesuatu, maka dia akan berupaya untuk mencarinya dengan juhdi, dengan sekuat tenaganya tersebut. Dia akan cari sesuatu tersebut karena itu adalah kemuliaannya. Itu adalah kemuliaannya. Nah, kalau mungkin kita menggambarkan dengan gambaran-gambaran gambarkan tentang amalan-amalan kebaikan, mungkin sebagian di antara kita kurang bisa mencerna, ya kan? Sehingga di sebagian penjelasan mereka para ulama ketika membandingkan antara kemuliaan amalan tertentu dibandingkan dengan dunia agar seseorang faham betapa besar kemuliaan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, ya kan, ketika seseorang dia sholat jenazah kemudian mengikuti saudaranya yang telah wafat tersebut sampai ke liang lahatnya hingga selesai proses pemakamannya, maka dia akan membawa pahala sebesar 2 qirat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada para sahabatnya agar mereka memahami demikian besar amalan tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlu jabalainil azimain, 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar, sehingga bisa dilihat. Pada sebagiannya Rasul menyebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Khairun min humuri na'am, lebih baik dibandingkan unta merah. Sehingga sahabat atau seorang muslim ketika mendengarkan hadis ini mengetahui bahwasanya ternyata amalan tersebut adalah amalan yang sangat afdol, lebih besar pahalanya dibandingkan dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, kalau dalam urusan dunia banyak ya kan, bisa kita terapkan gambaran yang seperti ini. Terkadang seorang rela. Nah, di zaman sekarang dan lagi wayah-wayahnya langka minyak goreng ya kan. Lagi wayah-wayahnya langka minyak goreng. Mungkin kalau antum nanti pulang, umi antum, abi antum akan menjumpai kondisi tersebut. Oh, ternyata minyak goreng di rumah sedang langka. Nah, sekarang kita perhatikan banyak ya kan orang rela berantri dengan antrian yang panjang demi mendapatkan minyak goreng tersebut. Nah, karena itu adalah kesempurnaan yang ada di rumahnya. Tanpa minyak dia enggak bisa masak. Tanpa minyak dia enggak bisa goreng. Nah, dan seterusnya dan yang seterusnya. Rela bercapek-capek untuk bisa mendapatkannya. Rela untuk dihabiskan sekian waktu demi mendapatkan sesuatu tersebut, bahkan satu jam lebih kadang rela dia berantri ya kan demi bisa membelinya. Nah, dalam urusan-urusan dunia demikian, ini gambaran secara mudahnya, apalagi gambaran-gambaran yang lebih besar dibandingkan itu. Nah, kita kembali kepada kitab. Seseorang yang mengetahui bahwasanya kesempurnaan dirinya dan kenikmatannya ada pada sesuatu, dia akan berupaya untuk mencarinya. Kalau dalam perkara sebatas dunia sudah kita fahami dan sudah kita ketahui seperti apa realitanya, ya kan? Kalau dalam perkara-perkara akhirat kita faham bahwasanya kemuliaan seseorang itu berdasarkan iman dan takwa. Dia beramal, dia mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Nah, itu adalah letak dari kemuliaannya. Maka seseorang ketika mengetahui kemuliaannya itu didapatkan dengan cara tersebut, dia akan berupaya untuk merealisasikannya. Sehingga buah daripada ilmu nafi' itu punya keinginan ya, punya tekad. Punya keinginan dan punya tekad. Kalau selama ini kita lihat, terkhusus para santri, coba antum evaluasi. Antum banyak belajar ya kan keutamaan amalan-amalan kebaikan. Coba kita evaluasi, kita lihat apakah kita semangat, punya keinginan untuk melakukannya, punya tekad untuk mewujudkannya. Kalau ternyata tidak, nah maka butuh untuk adanya evaluasi, terus berupaya dan berusaha perbaiki niat agar keinginan-keinginan tersebut kita dapatkan. Fa inna kulla ahadin, na'am. Fa inna kulla ahadin yas'a fi takmili nafsihi wa ladzatihi. Karena masing-masing individu seseorang dia akan berupaya untuk bisa menyempurnakan dirinya dan kelezatannya. Walakinna aktsarahum akhta'a at-tariqa li'adami 'ilmihi. Karena akan tetapi kebanyakan di antara manusia ini salah di dalam menempuh jalannya. Disebabkan karena apa? Dia tidak punya ilmu. Nah, ada di antara mereka yang menganggap kemuliaannya adalah karena faktor pekerjaannya. Semakin dia tinggi jabatannya, semakin mulia. Maka dia akan berupaya untuk bisa mewujudkan cita-citanya tersebut. Dia banting tulang, ya kan? Dia habiskan waktu. Nah, dia terus belajar demi meraih cita-citanya. Nah, sampai akhirnya dia tinggalkan akhiratnya. Banyak di antara manusia itu lebih cenderung memprioritaskan kesempurnaan dunianya dibandingkan akhiratnya. Sehingga Allah berfirman dalam ayatnya mulia, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan lihat ke atas antum itu, ha. Jangan lihat antum ke atas. Nah, ada sebagian cerita di antara salaf ketika mereka belajar, tiba-tiba ada enggak tahu gajah atau apa gitu loh, yang enggak biasa di tempat tersebut ada binatang yang seperti itu. Mungkin dibawa dalam rangka untuk dipamerkan sehingga mereka bisa mendapatkan uang dari hasil pamerannya. Itu banyak orang-orang yang hadir di depan seorang imam di waktu tersebut berlarian ya, melihat itu, dilihat. Nah, namun ada segelintir yang tertinggal. Ada segelintir yang tertinggal. Lihat, yang kayak gini aja diliatin terus. Jangan lihat ya. Nah, jangan lihat. Kalau belajar itu yang serius. Ambil ini. Berani enggak Safi? Hah? Rafa berani antum ngambil itu? Yang berani siapa Abdurrahman? Hah? Ya, ambil, buang ya. Buang. Enggak gua belajar soalnya. Nah, enggak belajar. Jangan takut antum ya, kayak gitu ya. Sama kelaba, sama kayak gitu aja takut, apalagi kalau nanti ngelawan musuh ya kan, perang. Nah, jangan takut. Tapi kita lanjutkan penjelasan beliau setelahnya. Fal iradatu masbuqatun bil ilmi wa tasawwur. Yang namanya keinginan itu muncul ada pendahulunya. Enggak mungkin keinginan tersebut langsung serta merta ada tanpa ada pemicunya. Apa pemicunya? Pemicu dari keinginan adalah al-ilmu wa tasawwur. Kita punya ilmu dan kita punya gambaran dari sesuatu tersebut. Namanya keinginan dalam perkara apa saja itu didahului dengan dua perkara tersebut. Adanya pengetahuan, adanya gambaran. Ada pekerjaan di mana di Samarinda contohnya. Kerjaan apa? Ini dan ini. Seperti apa gambarannya? Oh, ini gambarannya seperti ini, gajinya sekian, sekian. Sehingga ketika ada ilmu dan ada gambaran, punya iradah, ya kan? Punya keinginan, keinginan untuk melamar, keinginan untuk pergi ke tempat tersebut, keinginan untuk bisa bekerja tanpa ada keduanya, enggak mungkin kita memiliki iradah. Sehingga iradah dan al-azimah beliau sebutkan adalah buah dari ilmu, buah dari al-ilm. Dalam perkara apa saja, apakah dalam perkara kebaikan, apakah dalam perkara kejelekan, ya kan? Nah, antum tahu, ya kan, namanya HP itu kayak gitu. Banyak perkara-perkara yang bisa kita dapatkan. Apakah yang baiknya ataukah yang jeleknya? Ketika pulang ke rumah, ya akhirnya yang dilihat sesuatu yang enggak semestinya dilihat. Nah, ternyata si fulan melakukan demikian, si fulan melakukan demikian, si fulan melakukan demikian. Wal iyad billah. Nah, sesuatu dari keinginan itu latar belakangnya ternyata adalah al-ilmu wa tasawwur. Fatakhallufuha fil ghalibi innama yakunu litakhallufil ilmi wal idrak. Ketidakbisaan ataukah tidak adanya keinginan tersebut kebanyakannya disebabkan karena tidak adanya ilmu dan pengetahuan tentangnya. Wa illa fa ma'al ilmi tam bi anna sa'adatal 'abdi fi hadzal matlub wa najatahu wa fawzahu kaifa yalhaquhu kasalun fi nuhudi ilayhi. Maka jika demikian, apabila seorang hamba memahami secara sempurna bahwasanya kebahagiaan seorang hamba itu disebabkan karena perkara ini, keselamatannya, keberhasilannya juga demikian, maka bagaimana bisa dia terkena yang namanya kemalasan untuk mengerjakannya. Kita tahu ya kan, keutamaan sholat wajib demikian. Kita tahu mengerjakan sholat sunah rawatib demikian. Apa hadisnya? Barang siapa yang menjaga dalam sehari semalam berapa rakaat? Hah? Hah? Yang akan dibangunkan satu rumah di surga berapa rakaat sehari semalam? Hah? 12 rakaat. Nah, isna asyara rakaat. Nah, 12 rakaat ya. Nah, bukan 11. 12 rakaat. Allah akan bangunkan untuknya rumah di mana? Di dalam al-jannah. Ini sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang ma'ruf tentang rincian-rinciannya seperti apa sholatnya. Nah, demikian pula wudu itu juga ternyata ada keutamaannya ya. Wudu itu ternyata ada keutamaannya. Barang siapa yang berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sempurnakan wudunya, lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan rafa'allahu biha darajatan, Allah akan angkat dengan satu langkah tersebut satu derajat. Dan Allah azza wa jalla akan hapus dengan satu langkah tersebut satu kejelekan, padahal hanya sekedar berwudu. Dia sempurnakan wudunya, dia jalan dari rumah, kemudian mendatangi masjid. Subhanallah, ada keutamaannya. Belum lagi amalan-amalan yang lain, banyak sekali keutamaannya. Membaca Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran dia akan mendapatkan kebaikan satu nilainya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu terkadang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Kalau semisal seseorang dia baca surah Ibrahim atau surah Hud, betapa banyak ya kan huruf-huruf yang dia baca di surah tersebut, kemudian dia akan mendapatkan sekian banyak amalan-amalan kebaikan. Nah, ketika seseorang memiliki gambaran yang seperti ini dan ilmu yang seperti ini, maka bagaimana bisa dia dijumpai oleh rasa malas untuk mengerjakannya? Sehingga di antara sebagian dari pentafsiran makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, ahabbu, lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah azza wa jalla minal mu'minil dhaif, dibandingkan seorang mukmin yang dhaif, disebabkan karena perkara ini. Seorang mukmin yang kuat, dia sering beribadah kepada Allah azza wa jalla karena kuat imannya, kuat tekadnya untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah, walaupun kuat fisiknya, tapi lemah dari sisi keinginannya untuk melakukan kebaikan. Maka tentu yang pertama lebih afdal, lebih baik di sisi Allah azza wa jalla, walaupun dia adalah seorang yang lemah fisiknya. Ini di antara sebagian di antara tafsir hadis tersebut demikian. Walihada, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adza, berlindung kepada Allah dari sifat malas ini. Dari sifat malas tersebut. Yang sudah punya ilmu, yang sudah punya gambaran tentang sesuatu, kemudian dia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkannya. Karena tekad dan keinginannya padam, dan yang memadamkannya adalah sifat malas tersebut. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya. Wa fi sahih, di dalam riwayat as-sahih, yang dimaksud di dalam as-sahih dari penjelasan beliau di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Diceritakan annahu kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat al-hammi wal hazan. Nanti bila akan sebutkan tafsirnya. Wal 'ajzi wal kasal, lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, rasa penakut dan bakhil. Wal dhila'i daini wa ghalabatir rijal, banyak hutang dan dikalahkan oleh beberapa orang. Nanti akan beliau sebutkan satu persatu ya dari makna hadis ini. Syahidnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat al-kasal, sifat malas. Karena apa? demikian besar dampak pengaruh malas ini pada diri seorang mukmin. Kemudian boleh sebutkan pada kalimat setelahnya, fasta'adza min samaniyati asya. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari 8 perkara. Perhatikan di sini. Demikian banyak faedah kandungan di dalam hadis ini. Maka selayaknya dan seyogianya kita seorang muslim untuk menghafalnya ya. Antum hafal hadis ini. Antum baca di antara isya apa namanya? Azan dan iqamah, ataukah ketika sujud antum baca, atau ketika bersendirian di malam hari antum angkat tangan antum baca, karena demikian besar manfaat kebaikan yang akan dirasa oleh seorang ketika dia dilindungi oleh Allah dari 8 sifat tersebut. Kullu syai'aini minha qarinani. Kedua perkara yang disebutkan dalam hadis ini itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Walhamu walhazan, belum mulai pembahasan pada kalimat alhazanu dan alham. Alhamu walhazan qarinani, keduanya saling berhubungan. Walfarqu bainahuma, perbedaan antara keduanya. Annal makruha alwarida 'alal qalbi, sesuatu yang dibenci oleh hati ketika hati itu menerimanya. Imma ayyakuna 'ala ma madha aw lima yustaqbal. Ada satu dari dua hal. Apakah yang sudah lewat waktunya ataukah yang akan terjadi. Yang sudah lewat waktunya mungkin ketika seseorang mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan dari usahanya, ataukah mungkin telah mengalami musibah. Sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Yang belum terjadi adalah sesuatu yang nantinya akan bisa dia prediksi, dia perkirakan itu akan muncul mengenainya, kebangkrutan dari usahanya ketika dia kalkulasi ternyata akan bangkrut. Nah, kemudian menyebabkan hati tersebut sedih. Hati tersebut bersedih. Nah. Fal awwalu huwal hazanu, yang pertama dari kedua perkara tersebut itulah pengertian dari al-hazan. Sehingga hazan di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dibenci oleh hati pada perkara-perkara yang sudah lewat kejadiannya. Itu al-hazan. Sehingga ketika kita berlindung kepada Allah dari sifat al-hazan, berarti berlindung kepada Allah Azza wa Jal agar musibah-musibah yang telah menimpa kita itu tidak membuat kita sedih, namun membuat kita membuka lembaran baru dan kita fokuskan pikiran kita dan keinginan kita di langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan setelahnya, yang sebelumnya tidak dia pikirkan. Nah, menunjukkan dia terselamatkan dari sifat al-hazan. Wasani alhamu, yang kedua itulah alham, yakni kesedihan-kesedihan yang akan muncul dari perkara-perkara yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi, dari sesuatu-sesuatu yang menyebabkan akhirnya kita bersedih, menyebabkan akhirnya kita banyak berpikir, menunjukkan itu adalah alham. Nah, itu adalah alham. Nah, banyak ya kan kesedihan-kesedihan yang belum terjadi, yang belum kita rasakan. Nah, sehingga ketika kita terselamatkan dari keduanya, menunjukkan bahwasanya hati seseorang benar-benar hati yang kuat. Nah, hati yang kuat, yang tegar dari sekian banyak ujian-ujian yang menerpanya. Fa in syi'ta qulta, apabila kamu berkehendak katakanlah al-hazanu 'alal makruh alladhi fata wa la yatawaqqa'u daf'uhu. Kesedihan al-hazanu diistilahkan untuk sesuatu yang dibenci, yang telah lewat dan tidak mungkin bagi seseorang untuk dia menolaknya. Sudah terjadi. Nah, ketika seseorang menjalani ataukah tertimpa sesuatu yang sudah terjadi sifatnya, tidak boleh dia berandai-andai. Tidak boleh dia berandai-andai. Kalau saya demikian, tentu tidak terjadi yang demikian. Kalau saya demikian, tentu tidak terjadi yang seperti ini. Coba kalau tadi saya demikian. Karena berandai-andai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan membuka pintu syaitan. Taftahu amal syaitan. untuk menyebabkan akhirnya seseorang memiliki rasa benci, tidak suka terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, wal hammu 'ala al makruhi al muntadhar alladhi yatawaqqa'u daf'uhu wa ta'ammuluhu. Adapun al ham adalah sesuatu yang dibenci yang dia nantikan terjadinya, yang memungkinkan baginya untuk kemudian dia menolaknya dan mencermatinya. Berarti belum terjadi sifatnya, belum terjadi, masih ada usaha yang bisa dia kerjakan untuk dia tolak, ataukah ada usaha bagi dirinya untuk bisa meminimalisir dampaknya karena belum terjadi, sehingga bisa dia melakukan beberapa rencana. Inilah al-hammu dan al-hazan yang Nabi SAW berlindung kepada Allah dari keduanya. Wal-ajz wal-kasal, dan yang kedua adalah al-ajz wal-kasal, lemah dan malas. Qorinani, keduanya juga saling berhubungan. Fa'inna takhallufu maslahatil abdi wa kamalihi wa ladzatihi wa sururihi anhu imma ayyakuna masdaruhu adamal qudrah. Karena ketika seseorang hamba dia terluputkan dari kebaikan, dari kesempurnaan, dari kelezatan, dari kegembiraan, ada satu dari dua penyebab. Ada satu dari dua penyebab. Penyebabnya ada dua. Perhatikan di sini. Penyebab seseorang dia terluputkan dari kebaikan, dari kesempurnaan, dari kelezatan, dari kebahagiaan dalam perkara dunia dan akhirat itu ada dua. Yang pertama dicatat dan diperhatikan, imma ayyakuna masdaruhu adamal qudrah. Imma yang pertama sumbernya adalah ketidakmampuan dia melakukannya. Maka itu adalah al-ajzu. Itu adalah al-ajzu. Antum enggak mampu. Seperti seorang yang fakir dikatakan kepada dirinya untuk bersedekah kan enggak mungkin karena dia enggak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Sedekah, nah, enggak mampu saya. Menunjukkan dia enggak bisa meraih kebaikan dan kesempurnaan tersebut. Karena apa? Al-ajz. Karena ketidakmampuannya. Kalau semisal seseorang diberikan kesempurnaan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan fisik, dia bisa melangkah, tangan yang sempurna, dia bisa berbuat sesuatu, mata, telinga, dan yang semisalnya, itu menunjukkan bahwasanya organ-organ dirinya memungkinkan baginya untuk terhindar dari al-ajz. Nah, dari al-ajz dia bisa bergerak, ya kan? Dia bisa membantu dengan tenaganya, dengan tenaganya. Coba kalau semisal seseorang dia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya karena kelemahannya, menunjukkan al-ajz, dia memiliki al-ajz. Itulah yang Nabi SAW berlindung kepada Allah tabarak wa ta'ala dari sifat tersebut. Walaupun dari satu sisi dia punya udzur untuk tidak mengerjakannya. Au yakunu qadirun 'alaihi, ataukah faktor yang kedua dia punya kemampuan, lakinna takhallufahu li'adami iradatihi. Tidak mampunya dia untuk mewujudkannya disebabkan karena tidak ada kehendak, keinginan. Maka itulah al-kasal, itulah rasa malas yang Nabi SAW berlindung kepada Allah darinya. Agar supaya ketika seseorang mengetahui di sana ada kebaikan-kebaikan, tidak ada pada dirinya rasa malas tersebut yang akan memadamkan kehendak dan tekad. Kalau semisal seseorang sudah tidak punya kehendak, sudah enggak punya tekad, ya sudah wassalam, ya kan? Kita katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disuruh apa namanya? Ini loh, baca Al-Qur'an. Ah, enggak mau ah. Dinasehati, aduh, enggak mau ah. Menunjukkan bahwasanya dia enggak punya kehendak, enggak punya tekad untuk mengerjakannya, sudah wassalam. Kita tinggalkan, percuma, ya kan? Kita kirim orang yang seperti ini. Nah, sehingga al-muhim Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat malas, al-kasal. Wa sahibuhu yulamu alaihi ma la yulamu 'alal 'azzi, dan pemiliknya, orang yang memiliki sifat malas akan dicela oleh orang-orang, akan tercela dia dengan celaan yang tidak tertimpa, terkena kepada orang yang memiliki sifat al-ajz, sifat lemah yang memang dia enggak bisa mengerjakannya. Ada seorang saudara kita yang kita lihat di halaman masjid sangat membutuhkan bantuan kita. Nah, sangat membutuhkan bantuan kita. Mungkin barang bawaannya banyak, butuh untuk diturunkan, ya kan? Butuh untuk diturunkan. Kalau semisal seseorang yang memang dia lemah fisiknya atau ada kecacatan pada tubuhnya, tidak akan tercela dia karena dia ajiz, dia lemah untuk membantu saudaranya. Tapi seorang yang sudah kuat fisiknya, yang fisiknya kuat, nah, enggak membantu saudaranya, tercela dia. Tercela dia. Dia biarkan saudaranya dalam keadaan berkeringat mengerjakan itu sendirinya, sementara dia cuma melihat ini. Nah, enggak lihat ini. Nah, ini contohnya. Oh, ada pengumuman kerja bakti ini. Wah ya, subhanallah. Kerja bakti ini. Nah, subhanallah. Sedikit sekali yang hadir, ya kan? Sedikit sekali yang hadir. Rata-rata itu santri semuanya nih yang hadir ini. Ikhwan-ikhwannya, masya Allah ini nggak tahu kemana. Nah, punya irodah atau tekad ataukah ada al-kasal? Nah, ini butuh untuk dievaluasi, ya kan? Betul, untuk kemudian kita berlindung kepada Allah dari kedua sifat ini, sifat al-ajiz dan sifat al-kasal. Ternyata subhanallah banyak makna-makna, demikian pula faedah-faedah yang terkandung dari beberapa lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya. Belum nantinya pembahasan setelahnya. Nah, yang berhubungan dengan hutang piutang itu ada sendiri pembahasan panjang yang diuraikan oleh Musannif di sini. Dikalahkan oleh seseorang, banyak ya kan orang dengan bahasa kita sekarang dibully oleh saudaranya. Sengsara enggak orang itu dibully? Ha? Sengsara enggak tuh dibully? Di sana dibully, nah, diejekin. Itu menunjukkan antum itu terkena ghalabatur rijal, ada orang-orang yang mengalahkan dirimu. Nah, antum lemah, nah, karena sifat tersebut, sehingga berlindunglah kepada Allah darinya dengan berusaha, ya kan, main silat, karate, agar badannya yang semula loyo menjadi kotak-kotak, nah, kotak-kotak, jadi nggak mudah dibully sama teman-teman antum. Nah, al-muhim, pembahasan permasalahannya kita akan baca pada kesempatan yang setelahnya. Insyaallah masih banyak urian musannif di sini terkait penjabaran syarah dari hadis yang tadi kita sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa radha. Baik, kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.